Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah memasuki ayat 30 dari surah Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Ayat 30 ini tentu terkait dengan ayat 29 di mana Allah terakhir mengatakan faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah mereka semua dengan bersujud. Seluruh malaikat telah bersujud dalam satu gerakan. Itu karena mereka tidak memiliki pilihan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Tepat setelah Adam diciptakan, setelah ruh masuk ke dalam jiwa Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, otomatis faqa'u lahu sajidin. Ini juga ditemukan faqa'u lahu, bagaimana kaum sihir, para ahli sihir sujud tersungkur di hadapan Nabi Musa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bersujud karena apa? Karena dia tahu apa yang dilakukan Nabi Musa bukan karena kekuatan Nabi Musa, tetapi karena kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sihir, ini pasti ada kekuatan yang lebih dahsyat. Begitu juga dengan manusia. Para malaikat sujud bukan karena Adam yang hebat, tetapi karena para malaikat tahu bagaimana keagungan Allah dalam menciptakan manusia. Maka mereka pun tersungkur sujud. Karena apa? Karena melihat bagaimana hebatnya Allah, sayangnya Allah kepada manusia yang diciptakannya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, semua sujud kepada Adam, semua malaikat yang ditaklifkan untuk menjaga dan mengawasi makhluk yang baru ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan terdahulu, bahwa malaikat yang sujud bukanlah seluruh malaikat, tetapi malaikat yang berkhidmat untuk melaksanakan tugas meringankan beban Adam di bumi ini. Kemudian fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, malaikat yang sujud bukan berarti malaikat terhina di hadapan manusia. Seseorang yang meminta maaf kepada orang lain bukan berarti yang meminta maaf itu terhina dan yang memberi maaf itu mulia. Tidak. Kemuliaan terletak pada imtisalu awamirillah. Selama meminta maaf dan memberi maaf itu merupakan pesan dan perintah Allah, maka yang meminta maaf mulia dan yang memberi maaf mulia. Selama sujud merupakan perintah Allah, maka Adam yang sujud kepadanya malaikat mulia, dan malaikat yang sujud kepada Adam juga mulia. Ketaatan kepada perintah Allah itulah letak kemuliaan manusia. Jadi manusia yang mulia itu bukan apa yang dimilikinya, manusia menjadi makhluk yang mulia dengan apa yang dilakukan dan diberikannya. Kemudian di sisi lain, kehinaan ketika iblis tidak mau menyembah Adam atau sujud kepada Adam yang akan kita kaji pada esok hari. Disebutkan dengan kehinaan karena iblis sombong, dan sombong itu adalah hina. Kenapa disebutkan hina? Karena pengetahuan dia akan kebenaran tapi tidak mau menerima kebenaran, itu adalah kesombongan. Dan kesombongan dalam menerima kebenaran sebenarnya adalah titik kehinaan. Di studio telah hadir Ustaz Ardiansah. Kita minta kontribusinya tentang ayat 30 dari surah Al-Hijr ini. Persilakan Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa seluruh malaikat yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kepada Adam. Ini menunjukkan bahwa kalau malaikat yang sudah dijamin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berbuat maksiat, mereka ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala langsung tunduk dan patuh kepada perintah tersebut, ya apalagi dengan manusia yang senantiasa berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka hendaklah dia menjadikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai istirahat daripada kemaksiatan. Karena hidup ini terlalu banyak kita berbuat kemaksiatan, maka istirahatlah dari kemaksiatan itu dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyia-nyiakan waktu, menghabiskannya duduk di kedai kopi, bercerita, membahas hal-hal yang tidak ada gunanya dari kehidupan dunia, apalagi sampai menceritakan aib orang lain dan menyebarkan isu, maka itu semua adalah perbuatan yang penuh dengan dosa dan sangat dibenci oleh agama kita. Nah, kalau itu selantiasa dilakukan dan itu sering dilakukan oleh kebanyakan kita, maka hendaklah segera tunduk dan patuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Seringkali kita menjumpai orang-orang duduk di kedai kopi ketika azan berkumandang dan dia sedikit pun tidak merasa bersalah dan tidak bergegas meninggalkan tempat itu untuk kembali ke rumahnya, mengambil air wudu dan melaksanakan salat. Tetapi dengan pongah dan sombongnya, dia sorong terus anak caturnya itu. Bahkan dia bicara dengan kuat dan mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah salat. Ini hanyalah sebahagian kecil daripada fenomena kesombongan manusia di dalam dirinya yang ia pertontonkan di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat alim, basir, maha mengetahui dan maha melihat. Nah, kesadaran ini harus segera kita perbaiki, kesalahan ini, dan kita menyadari kesalahan itu segera harus kita perbaiki dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kemaksiatan itu, segera datangi rumah Allah, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat, karena toh kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali kepadanya, dan ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu, yaitu pada mahsyar, atau bahkan para ulama ada yang menafsirkan pada ketika di dalam kubur, akan ditanya tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi Allah telah memberikan usia kepada kita, Allah telah memberikan bahkan kehidupan dan waktu dalam hidup kita, maka hendaklah kita segera memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sekarang sudah masuk 1432 Hijriah dan kita sudah menjalani awal daripada 2011. Maka yang menjadi catatan penting bagi diri kita, apa perubahan yang ada dalam diri kita? Paling tidak dalam menyambut atau dalam menjalani kehidupan kita, menyambut hari yang baru, menyambut tahun yang baru adalah dengan semangat yang baru, yaitu semangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semangat baru untuk berbuat maksiat yang baru pula, tidak, waliyadzubillah. Jadi adegan yang dipraktekkan atau yang dipertontonkan para malaikat ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa beginilah caranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Segera laksanakan perintahnya tanpa harus bertanya dan menunggu apa manfaat dan gunanya, atau menunggu bahkan azab Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Janganlah kita seperti bangsa-bangsa yang pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu karena kedurhakaan mereka. Orang-orang kafir dahulu pernah mengatakan, "Amtir alaina hijaratan minas sama." Turunkanlah hujan, kalau memang betul dakwah yang kau sampaikan itu Muhammad, turunkanlah hujan batu dari langit atas diri kami. Jangan kita seperti itu, na'udzubillahi min dzalik. Artinya jangan kita bertaubat kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika azab itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi segeralah kita bertaubat, segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala secepat mungkin tanpa harus menunggu kematian akan datang kepada diri kita. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebelum kita sampai kepada kesimpulan, ayat 30 ini juga dapat kita pahami bahwa selain sujud, ternyata malaikat itu tidak menyimpan iri kepada Adam alaihissalam. Ini merupakan pelajaran yang penting. Karena apa? Karena malaikat kalau mau iri, sangat wajar dia iri kepada Adam. Aku sudah lama menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kok jadi Adam pula makhluk yang mulia yang diturunkan ke bumi ini? Tetapi begitulah manusia, begitulah makhluk yang mulia itu memuliakan makhluk yang lain sehingga kemuliaan menjadi milik bersama. Orang yang besar itu adalah membesarkan orang lain sehingga semua menjadi besar dan bersama-sama tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada rasa iri diantara malaikat dan tiada rasa iri antara malaikat dengan manusia. Inilah pelajaran yang juga kita perlu ambil selain sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Jalil. Kesimpulan yang dapat kita sampaikan, yang pertama, sujud malaikat kepada Adam alaihissalam sebagai rasa kagumnya Adam terhadap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sujud malaikat kepada Adam alaihissalam sebagai imtisal li awamirillah yang memerintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Atau sujud malaikat kepada Adam sebagai penghormatan sujudnya Adam, sujudnya malaikat kepada Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, mulia malaikat ketika dia sujud kepada Adam. Kemuliaan bukanlah terlihat pada sujudnya seseorang atau tidak sujudnya seseorang, tetapi kemuliaan terletak pada imtisalu li awamirillah. Dan yang ketiga, fasajada, patuh dalam bentuk sujud dapat diimplementasikan sekarang dengan melakukan sholat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika Allah meminta kita untuk sholat, bukan berarti kita 24 jam di atas sejadah. Dan itu bukanlah syariat yang diminta oleh Islam kepada manusia. Sebenarnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kalaulah sholat 5 waktu itu memakan 5 menit, maka dalam 24 jam hanya 25 menit yang diminta Allah kepada kita secara wajib untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya yang 25 menit dalam sehari dalam 24 jam ini pun masih banyak umat Islam yang keberatan. Sungguh sangat disayangkan. Padahal dia masih memiliki 23 jam lagi untuk mengisi aktivitas lainnya. Itu kalaulah dimaknai bahwa ibadah itu hanya terfokus dengan sholat. Lebih jauh lagi sebenarnya, setiap gerak, nyawa, hirupan udara yang dilakukan dan keluarnya udara dari tubuh kita, apabila diniatkan lillahi ta'ala, itu adalah ibadah. Seseorang yang bekerja di pagi hari untuk memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangganya adalah ibadah. Huwa fi sabilillah, kata Nabi Muhammad. Orang yang menggauli istrinya, maka fi but'i ahadikum sodakoh, dia juga mendapatkan pahala. Karena apa? Karena bagaimana kalau diletakkan di tempat yang haram, itu akan menimbulkan dosa. Maka niat dia untuk menghindari dosa dengan menggauli istrinya, maka itu juga mendatangkan pahala. Artinya apa? Segala lini kehidupan ini apabila diniatkan karena Allah dan untuk mencari ridha Allah, itu adalah makna sujud yang lebih luas dari sekedar sholat yang 25 menit. Walaupun demikian, yang 25 menit ini tetap hukumnya wajib dan harus dilaksanakan. Dan yang terakhir, sebagaimana kita sampaikan tadi, yaitu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, tiada dendam diantara umat Islam. Karena terkadang kesolehan seseorang menimbulkan rasa angkuh, iri dan dendam. Itulah yang akan kita kaji esok hari, di mana iblis terhanyut dengan keangkuhan dirinya, keirian dirinya, sehingga seluruh amal baiknya nol besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada dendam di antara kita, tetaplah berbuat baik. Itulah visi misi kita di 2011, masuk surga, tersenyum bertemu dengan Allah. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.